السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعنم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الميعاد، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Sejenak mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada malam hari yang sangat berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, serta nikmat sunnah dan tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melaksanakan salat isya lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan selawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita, nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'a. Sebelumnya ana minta maaf kepada antum semua, mungkin agak terlambat yang seharusnya kita jadwalkan dimulai pada jam 7.30, akan tetapi qadarullah ternyata pulang dari masjid juga sampai rumah ya jam 7.30 ya, kemudian kita harus mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Insyaallah untuk kedepannya mudah-mudahan bisa tepat waktu, dan mungkin nanti akan kita bicarakan lagi karena berhubung isyanya sekarang sudah semakin mundur, maka ya mungkin nanti kita bicarakan, mungkin waktunya akan kita undur lagi ya, jadi bukan 7:30 mungkin lebih ya, karena akan ada persiapan-persiapan sebelumnya. Taib, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan, ini adalah pertemuan perdana ya, setelah sekian lama kita libur ya, setelah sekian lama kita libur qadarullah, dan insyaallah ini adalah pertemuan perdana, dan kita sekarang kita akan memasuki kitab yang kedua ya, jilid 1, masih jilid 1, akan tetapi kitabnya adalah kitab kedua ya, jadi kita akan memasuki halaman 240 ya, nanti antum bisa buka 240. Taib, ini di di permulaan di buku 2 ini ya, jilid 1 di buku 2 ini adalah permulaan ya. Kalau antum punya buku dan halamannya sama, cetakannya sama, itu halaman 240 ya. Taib, kita akan memasuki al-wahdatu tasi'ah ya, al-wahdatu at-tasi'ah. Taib, al-wahdatu tasi'ah, apa makna al-wahdah? Awan al-wahdah. Al-wahdah adalah apa? Bagian ya, at-tasi'ah yang ke-9. Taib, di al-wahdatu at-tasi'ah ini, di bagian yang ke-9 ini ya, kita akan mempelajari judulnya, pembahasannya adalah at-tasawwuku. Ya, at-tasawwuku. At-tasawwuku ini isim masdar dari kata kerja ya. At-tasawwuk adalah isim masdar dari kata kerja. Ya, akar katanya adalah tasawwaka ya tasawwaku tasawwukan. Ya, tasawwaka ya tasawwaku tasawwukan. Kemudian wazannya, timbangannya adalah tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ya, jadi tasawwaka ya tasawwaku tasawukan. Nah, kita akan tuliskan. Baik. Jadi tasawuk atau tasawuku itu sekali lagi itu adalah isim masdar. Ya, isim masdar dari kata kerja. Akar katanya adalah tasawwaka ya tasawwaku tasawukan, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Taib, ya, judul kita seputar at-tasawuk. At-tasawuku, ya. At-tasawuku, ya. Nah, at-tasawuku ini isim masdar, ya. Dari kata kerja tasawwaka, ya tasawwaku, isim masdar ini dia tasawukan. Ya, wazannya, timbangannya, tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Ya, tasawwaka ya tasawwaku tasawukan. Ya, ini fi'il madhi. Ya, fi'il madhi bentuk lampau. Kemudian ini fi'il mudhari, sedang atau akan. Kemudian tasawukan itu ini isim masdar. Ya, asalnya wazannya adalah tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ya, jadi at-tasawuk sekali lagi ini adalah isim masdar dari kata kerja tasawwaka ya tasawwaku tasawukan. Taib, apa artinya at-tasawuk? Ya, apa artinya tasawuk? Dari kata asuk ya. Asuk. Nah, mana asuk? Ya, asuk itu adalah pasar. Ya. Asuk adalah pasar. Baik, jadi kalau tasawwak kayak tasawwaku ini kata kerja. Ya, ana atasawwaku fi suqi. Ya. Atau ana atasawwaku fi markazi tijara misalnya. Ya, ana atasawwak, ana atasawwak. Jadi kalau ana atasawwak, saya berbelanja atau saya shopping, ya. Ana atasawwaku fi suqi, saya berbelanja di pasar. Nah, atasawwak ini ya isim masdar, ya, berubah menjadi isim, ya. Tanda kalau dia sudah berubah menjadi isim di sini apa? Lidukhuli alif wal lam, masuknya alif dan lam. Ya. Nah, kalau dia tidak pakai alif dan lam, ya. Kalau dia tidak pakai alif lam, maka alamat isimnya adalah apa? Alamat isimnya adalah dengan apa? Dengan tanwin, ya, sukun. Ya. Kalau di sini alamat isimnya dengan alif lidukhuli alif wal lam. Kalau di sini dengan tanwin, ya, sukun. Taib. Ini ya. Jadi al-wahdatu at-tasi'ah. Bagian yang ke-9 ya, at-tasawwuk, ya. At-tasawwuk apa namanya? Maknanya tadi belanja, ya. Atau bisa kalau bahasa kerennya sekarang shopping gitu ya. Baik, kita masuk al-ardu ya. Antum iftahu as-safha mi'atain wa arba'in. Ya, buka 240 ya. Al-ardu, al-hiwar al-awwal. Unzur wastami' wa'id. Ya, al-hiwar al-awwal. Maman al-hiwar? Al-hiwar artinya apa? Conversation. Ya, al-awwal yang pertama. Unzur wastami' wa'id. Nakra awalan. Wa ba'da dhalika nutarjim. Hadzal hiwar yaduru baina al-ba'i wa at-talibi. Ya. Qala al-ba'i ahlan wa sahlan. At-talib uridu mujma'an. Uridu mu'jaman min fadlik. Ya, uridu mu'jaman min fadlik. Al-ba'i ayya mu'jamin turid? At-talib uridu al-mu'jamal arabiyya. Al-ba'i tafaddali al-mu'jamal arabiyya. Wa madha turidu aydan? At-talib uridu kitab al-qira'ati wa kitab al-qawa'idi. Ya, uridu kitab al-qira'ati wa kitab al-qawa'idi. Al-ba'i hadha kitab al-qira'ati wa hadha kitab al-qawa'idi. At-talibu uridu daftaran wa qalaman. Al-ba'i'u tafaddali ad-daftara wal-qalama. Hal turidu shay'an akhar? At-talibu la wa syukran. Al-ba'i al-matlubu 30 riyalan. At-talibu madha taqul 30 riyalan? Al-ba'i na'am 30 riyalan. At-talib tafaddal hadhihi 30 riyalan. Tayyib. U'idu marratan thaniya. Al-hiwar al-awwal. Unzur wastami' wa'aid. Al-ba'i ahlan wa sahlan. At-talibu uridu mu'jaman min fadlik. Al-ba'i ayya mu'jamin turid? At-talib uridu al-mu'jamal arabiyya. Al-ba'i tafaddal al-mu'jamal arabiyya. Wa madha turidu aydan? At-talib uridu al-kitab al-qira'ati wa kitab al-qawa'idi. Al-ba'i hadha kitab al-qira'ati wa hadha kitab al-qawa'idi. At-talib uridu daftaran wa qalaman. Al-ba'i tafaddal ad-daftara wal qalama. Hal turidu shay'an akhar? At-talib la wa shukran. Al-ba'i al-matlubu 30 riyalan. At-talibu madha taqul 30 riyalan? Al-ba'i na'am 30 riyalan. At-talibu tafaddal hadhihi 30 riyalan. Tayyib. Hadha al-hiwar yaduru baina al-ba'i wa at-talib. Ya. Baina al-ba'i wa at-talib. Ma mana al-ba'i? Al-ba'i ini isim fa'il ya. Isim fa'il. Al-ba'i al-ba'i'u ini isim fa'il ya, isim fa'il dari kata kerja ya, kata kerjanya ba'a yabi'u ya. Ba'a yabi'u. Ya, ba'al ba'i ini isim ismul fa'il namanya ya. Ismul ismul fa'il. Ini pelakunya. Ya, jadi ini isim asalnya dari akar katanya dari ba'a yabi'u. Ya, ba'a yabi'u. Ba'a artinya apa? Ba'a artinya menjual. Yabi'u ini fi'il madhi past tense ya, kemudian yabi'u fi'il mudhari present. Ini gimana? Wah. Wow. Antum langsung aktifin aja. Oh gitu. Jangan diaktifin. Oh diaktifin. Oh iya iya. Untuk peserta Zoom, kalau mau menjawab silahkan diaktifkan speakernya ya. Baik. Al-ba'i'u ini dari ini al-ba'i'u ini ismul fa'il. Ismul fa'il itu pelaku ya. pelakunya, subjeknya gitu ya. Kemudian dari kata kerja ba'a ya bi'u. Ya ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Ini telah lalu, ini sedang atau akan ya. Jadi kalau bahasa Inggris ini past tense, kemudian ini present ya. Atau yang akan ya akan datang gitu ya. Baik, ba'a ini menjual. Jadi ba'a telah menjual, dia telah menjual ya bi'u, dia telah menjual. Al-ba'i penjual. Ya, jadi yang menjual. Ya, jadi isim isim fa'il ya, seperti dalam hadis ya bi'u dinahu bi'aradin minal hayatid dunia, jadi dia menjual agamanya dengan apa dia menjual akhiratnya, agamanya dengan dunia ya. Taib, nah al-ba'i berarti di sini penjual ya. Kemudian at-talib, at-talib mana at-talib? At-talibu. Ya, ini juga ismul fa'il ya. Ismul ismul fa'ili. Naam. Ini juga isim fa'il dari kata kerja. Ya, talaba yatlubu. Ya. Jadi talaba, dia telah meminta. Yatlubu, dia sedang meminta. At-talibu, orang yang meminta atau peminta ya, atau penuntut. Talaba bisa menuntut, yatlubu talaba telah menuntut, yatlubu sedang menuntut, at-talibu penuntut. Ya, jadi kalau kita katakan talibul ilmi adalah penuntut ilmu. Nah, talib ini kata umum ya. Talibul mal bisa ya. Talibul mal artinya orang yang mencari harta. Ya, talibul dunia bisa, ya, talibul akhirah bisa, talibul ilmi bisa. Talibul ilmi artinya orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu. Namanya ini isim fa'il. Sama dengan tadi al-ba'i'u, ya. Taib, kalau al-ba'i tadi adalah penjual, kalau at-talib adalah di sini yang dimaksudkan, at-talib adalah penuntut ilmu, ya, karena dia masuk ke dalam toko buku. Ya, lalu kemudian dia berjumpa dengan penjual bukunya, kemudian dia mau membeli kitab ya, mau membeli kitab. Baik, kita mulai dari awal. Al-ba'i'u ahlan wa sahlan ya. Ahlan wa sahlan. Ini sudah pernah kita pelajari ya, bahwa ahlan wa sahlan itu adalah ahlan wa sahlan itu adalah biasanya dipakai untuk menyambut seseorang ya. Kalau ada orang datang ke rumah kita, ke tempat kita, gitu kan, seperti itu. Kemudian ataukah misalnya ada yang nelfon ke kita, maka kita bisa jawab dengan ahlan wa sahlan ya. Misalnya ada yang datang ke rumah kita, sahib kita, teman kita, lalu kita katakan setelah dia mengucapkan salam, kita mengucapkan menjawab waalaikumsalam, lalu kita katakan kepada dia ahlan wa sahlan ya. Ahlan dari kata ahlun, ahlun artinya keluarga. Sahlan ya dari kata sahal ya, artinya mudah. Jadi maksudnya ahlan, engkau datang kepada kami dalam keadaan seperti ya, seperti seperti saudara, seperti keluarga. Wasahlan, dan engkau datang kepada kami dalam keadaan mudah, dimudahkan semuanya. Itu maknanya seperti itu. Jadi ahlan wasahlan. At-talib ya. At-talib ya penuntut ilmu ya. Uridu mu'jaman min fadlika. Uridu. Mana uridu? Arada yuridu. Uridu fi'il mudhari. Ya. Ini kita bahas kalimatnya, kata-katanya satu-satu ya. Uridu. Uridu. Ini fi'il mudhari. Atau fi'il mudhari. Ya, ini fi'il mudhari. Kemudian fi'il madinya, ini fi'il mudhari yang sedang ya, sedang atau akan. Jadi uridu, saya menginginkan ya, atau saya mau ya. Uridu, saya mau ya. Ini fi'il mudhari, maksudnya sedang ya, pekerjaan yang sedang berlangsung gitu ya. Jadi uridu, saya mau ya, atau uridu saya akan, itu juga bisa, saya mau gitu ya, saya berkehendak gitu ya. Taib, kemudian fiil madinya ya, arada, fiil madinya arada ya, fiil madinya arada. Ini fi'il madi. Ya, ini fi'il madinya. Ini fi'il madinya, kemudian fi'il afwan, ini fi'il mudhari'nya, ini fi'il madinya. Arada apa namanya? Arada telah ingin gitu ya. Maksudnya menunjukkan pekerjaan yang telah lalu ya. Taib, selanjutnya mu'jaman ya. Mu'jaman. Mu'jaman atau mu'jamun. Ya, mu'jam. Ya. Mu'jam itu artinya apa? Mu'jam itu artinya kamus. Ya. Jadi mu'jam itu artinya kamus ya, al-qamus ya. Bisa juga sinonimnya adalah qamus. Tulisannya gimana? Kamus. Taib, ini mu'jaman, ini kondisinya mansub, ya. Mu'jaman, ini kondisinya namanya mansub, ya. Kalau ini mu'jamun, ini marfu, ya. Dia akan jadi mansub seperti ini kalau ada sebabnya, ya. Ada sebab yang membuat dia dinasab atau dalam posisi mansub. Kalau ini namanya marfu. Ya, ini alamat nasabnya dengan apa? Dengan fathatain. Mu'jaman. Kalau ini mu'jamun, mu'ja marfu, alamat rafa'nya dengan dhamma. Ya, seperti itu. Nah, kenapa di sini mu'jaman? Ya, kenapa di sini mu'jaman? Kenapa di sini mansub, ismun mansub? Ya, karena dia apa? Maf'ulun bihi. Ya, maf'ulun bihi. Ya, karena dia maf'ulun bihi. Mu'jaman ini maf'ulun bihi. Ya, apa artinya maf'ulun bihi? Dia objek. Ya, uridu mu'jaman. Ya, uridu mu'jaman. Artinya apa? Saya mau sebuah kamus. Ya, saya mau sebuah kamus. Maka dia di sini mansub. Ya, dia dinasab di sini. Alamat nasabnya dengan fathah. Ya, beda misalnya kalau kita katakan apa namanya mu'jamun kabirun ya, mu'jamun ya, mu'jamun kabirun. Kalau di sini kan uridu mu'jaman, uridu uridu mu'jaman. Ya, ini mansub. Ya, ini mansub. Mansubun. Ya. Kalau ini mu'jamun marfu'un. Ya, ini kenapa mansub? Sekali lagi, ini mansub karena dia maf'ulun bihi, dia objek, ya. Ini fi'il dan fa'ilnya, ya. Subjek dan predikatnya uridu, saya mau. Mu'jaman berarti objek, maf'ulun bihi, maka dia mansub, maf'ulun bihi, ya. Tapi mu'jamun, ya, dia marfu, ya. Dia ismun marfu, alamat rafa'nya dengan dhamma. Kenapa dia marfu? Karena dia tidak ada yang membuat dia untuk jadi mansub atau majrur. Nanti kita pelajari, ya. Taib. Kemudian selanjutnya min fadlik ya, min fadlik sudah ya, sudah pernah kita pelajari ya, sudah pernah kita pelajari min fadlik. Jadi biasanya kalau kita hendak meminta sesuatu, meminta tolong atau meminta sesuatu kepada seseorang, kita katakan min fadlik ya, diakhiri dengan min fadlik ya. Misalnya kita minta air misalnya ya, uridul ma'a min fadlik ya. Minta air biasanya diakhiri dengan min fadlik ya. Ini tata keramanya seperti itu. Baik. Kemudian ayya mu'jamin turid. Ya, ayya mu'jamin turid. Ya. Ayya itu apa? Apa artinya ayya di sini? Ya. Ayya mu'jamin turid. Ya. Sebenarnya di situ asalnya turidu ayya mu'jamin. Ya, tapi di sini dibalik. Ya, jadi maf'ul bihinya yang dikedepankan. Jadilah dia ayya mu'jamin turid. Jadi bukan turidu ayya mu'jamin. Tapi kalau antum mau kata antum mau bilang misalnya turidu ayya mu'jamin itu juga bisa, ya bisa juga ayya mu'jamin turid, ya. Nah, ayya di sini ya, ayya mu'jamin di sini artinya apa? Kamus apa? Ya. Kamus apa yang engkau inginkan, ya? Jadi atau engkau menginginkan kamus apa, ya? Jadi ayya di sini adalah maf'ulun bihi, ya. Ayya dia di sini adalah maf'ulun bihi. Ya. Ayya kalau dia bukan maf'ulun bihi di sini berarti dia ayyun ya. Dia ayyun. Ayyun. Ya. Taib. Terus kenapa di sini tidak bertanwin? Ya, kenapa di sini ayya? Kenapa bukan ayyan? Kalau ini kan ayyun. Ya. Kalau ini ayya, kenapa tidak bertanwin? Ya. Dia tidak bertanwin karena dia maf'ulun bihi. Afwan, karena dia mudhaf. Ya, karena dia mudhaf, ya. Mudhafun ilainya yang mana? Ayya mu'jamin. Ya. Ayya mu'jamin. Ya, jadi sekali lagi di sini dia mansub, ismun mansub. Ya, kenapa dia mansub? Karena dia maf'ulun bihi. Dia adalah objek. Baik, kemudian di sini dia tidak beralif lam, tidak ada alif lamnya, ya. Kalau tidak ada alif lamnya seharusnya bertanwin seperti ini. Ya, kenapa dia tidak bertanwin? Karena dia mudhaf. Ya, dia mudhaf. Kalau mudhaf itu karena dia isim yang disandarkan kepada mudhafun ilai isim setelahnya maka dihilangkan tanwinnya. Jadi ayya mu'jamin. Ya, ini mudhafun ilai. Makanya karena dia mudhafun ilai maka dia di sini majrur. Alamat jarnya dengan apa? Dengan kasrah. Ya, jadi ayya mu'jamin turidu, ya. Ah, ini fi'il dan fa'ilnya. Ya. Jadi ayya mu'jamin turidu, ya. Engkau menginginkan kamus apa? Ya, engkau menginginkan kamus apa? Ya. Atau kamus apa yang engkau inginkan? Ya, seperti itu. Jadi ayya mu'jamin turidu. Baik, kita lanjutkan. Uridu al-mu'jamal arabiyah. Ya, uridu al-mu'jama al-arabiyah. Jadi saya menginginkan kamus al-arabiyah yang berbahasa Arab, ya. Taib al-ba'i, tafaddal al-mu'jamal arabiyah. Ya, tafaddal al-mu'jam al-arabiyah. Silahkan ini dia kamus bahasa Arabnya. Wa madha turidu aidan. Wa madha, ya. Mamana wa madha? Ya, dan apa? Wa madha turidu aidan. Dan engkau menginginkan. Dan kamus apa? Apa lagi yang engkau inginkan? Ya, at-talib, ya, penuntut ilmu. Uridu kitab al-qira'ati. Ya, saya juga menginginkan kitab al-qira'ati. Ya, kitab qira'ah. Ya, al-qira'ah itu isim masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u. Ya, qira'atan. Qira'atan artinya bacaan. Ya. Ya, qira'atan. Qira'atan ini isim masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u. Qira'atan. Jadi qiraatan isim masdar, ya akar katanya asalnya dari kata kerja qara'a yaqra'u qiraatan, ya wazannya fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu fa'lan, ya. Baik. Kemudian jadi saya menginginkan buku qira'ah, ya, buku bacaan, ya. Wa hadza afwan. Wa madza turi uril wa kitabal qawaidah. Ya, wa kitabal qawaid dan kitab al-qawaid. Al-qawaid jamak dari ya, al-qawaid. Al-qawaid. Al-qawaidu ya, jamak dari kata apa, dari tunggalnya apa, tunggalnya al-qaidah ya, gimana ya, al-qaidah al-qaidah tuh. Ya, ini jamaknya ya. Ini jamak. Ya, ini mufrad. Ya. Al-qawaid, ya. Ini jamak dari al-qaidatu. Ya, al-qaidatu. Sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi qaida gitu kan. Ya, jadi kitabul qawaid, kitab qawaid, ya. Jamak ini jamaknya, ini mufradnya. Taib. Al-ba'i hadza kitabul qira'ah. Ya, ini dia kitab qira'ah. Wa hadza kitabul qawaid dan ini adalah kitab al-qawaid. Ya. Baik, kemudian si thalib mengatakan ya, uridu daftaran wa qalaman. Ya, uridu daftaran wa qalaman. Ya. Daftar apa? Tarun, ya. Kemudian apa? Qalamun. Ya, daftarun itu buku, buku tulis. Qalamun, pulpen, ya. Taib. Terus, kenapa di sini daftaran? Kenapa di sini daftaran? Terus di sini kenapa qalaman? Ya, karena daftaran dia di sini posisinya ismun mansub, isim yang dinasab. Ya. Kenapa dia mansub? Karena dia maf'ulun bihi, uridu daftaran. Ya, uridu fi'il dan fa'il, subjek dan predikat. Ya, uridu subjek dan predikat. Kemudian daftaran objeknya maf'ulun bihi, ya. Jadi uridu daftaran. Ya, tapi kalau berdiri sendiri tidak ada penyebabnya. Ya, tidak ada amilnya, maka daftarun ya, hanya seperti ini saja. Ya, hanya seperti ini saja. Daftarun qalamun. Ya, tapi kalau misalnya dia maf'ulun bihi maka daftaran, ya. Kalau dia tidak beralif lam. Tapi kalau misalnya dia beralif lam maka tanwinnya dihilangkan. Jadi ad-daftara, uridu ad-daftara. Ya, uridu ad-daftara. Terus qalaman. Kenapa dia di sini qalaman? Karena dia mansub di sini. Ya. Karena dia ismun mansub. Kenapa mansub? Karena dia maf'ulun bihi. Uridu daftaran wa qalaman. Ya. Jadi ini maf'ulun bihi, ini juga maf'ulun bihi. Ya. Tapi kalau dia berdiri sendiri, tidak ada amil yang menyebabkan dia mansub, maka dia marfu seperti ini. Daftarun qalamun. Ya. Baik. Sama kalau di sini misalnya memakai alif dan lam, maka tanwinnya dihilangkan. Jadi uridu al-qalama. Ya. Baik. Nastamir. Tafaddali daftara wal qalama, ya. Silakan ini apa namanya? Ini buku tulisnya. Nah, perhatikan di sini. Kalau yang tadi daftaran di sini tadi daftaran tidak memakai alif lam, dia bertanwin. Sekarang dia apa namanya? Tidak bertanwin karena dia memakai alif lam. Jadi tafaddali tafaddal ad-daftara wal qalama. Juga di sini wal qalama, ya. Nah, apa yang membedakan antara yang tidak beralif lam dengan yang beralif lam, ya? Kalau tidak beralif lam, ya seperti misalnya daftaran, ya uridu daftaran wa qalaman, ya, itu maksudnya apa namanya nakirah. Ya, maksudnya nakira. Nakira di sini maksudnya apa? Nakira adalah isim yang belum definitif, sesuatu yang belum definitif. Ya, artinya bukan sesuatu yang tertentu. Jadi kalau kita katakan uridu qalaman, saya menginginkan sebuah pulpen. Enggak jelas pulpen yang seperti apa. Ya, yang jelas sebuah pulpen. Tapi kalau dijawabnya di sini tafaddali ad-daftara wal qalama, ya. Tafaddal, ini dia silahkan, ini dia pulpennya dan buku tulisnya. Nah, di sini kalau memakai alif lam di sini namanya apa? Ma'rifah. Ya, dia sudah ma'rifah, isim ma'rifah, artinya sudah tertentu, sudah definitif, ya. Jadi tafaddali ad-daftar wal qalama, ya. Hal turidu syai'an akhar, ya. Apakah engkau menginginkan sesuatu yang lain, ya? Hal turidu syai'an akhar, ya. Syai'an sesuatu, akhar yang lain. Hal, apakah turidu engkau menginginkan syai'an akhar, sesuatu yang lain? At-talib la wa syukran, tidak, terima kasih, ya. Al-ba'i, al-matlubu 30 riyalan. Ya, al-matlubu 30 riyalan, ya. Al-matlub, apa artinya al-matlub? Dari kata talaba juga, ya. Dari kata talaba. Ya. Kalau talib, talibun, ini ismul fa'il. Ya, kalau matlubun ini ismul maf'ul. Ismul maf'uli. Ya, ini pelaku. Ya, kalau ini pelaku fa'il, kalau ini maf'ulnya. Ya, artinya objeknya. Jadi talib yang meminta, matlubun yang diminta. Ya. Jadi al-matlub di sini, al-matlub maksudnya apa? Ya, yang diminta, ya. Maksudnya harga yang diminta, ya. Harganya semuanya 30 riyalan. Enggak, 30, 30 riyalan, rial, ya. At-talib, madza taqul? Ya. Jadi bertanya, ya, madza taqul, apa yang engkau katakan? 30 riyalan, 30 riyal. Kata al-bai, na'am, 30 riyalan, iya, 30 riyal. Ya. Kata talib, at-talib, tafaddal hadhihi 30 riyalan. Ya, silakan, ini 30 riyal. Baik, intahaina min al-hiwar al-awwal. Kita sudah selesai dari al-hiwar al-awwal. Ya. Jadi mungkin sebelum kita akhiri, ya, ana mau antum salah seorang di antara antum silahkan baca dan diterjemahkan, ya, sampai di mana yang kita pahami tadi, ya, biar juga bahan koreksi buat saya, ya, maksudnya sampai di mana antum bisa memahami apa yang sudah tadi kita pelajari. Nah, tafadhal, siapa yang mau baca, ya, wa tarjim sekalian diterjemahkan. Nah. Enam, ana enggak ada. Siapa? Bawa ke sini aja enggak apa-apa kali. Enggak apa kan? Langsung ke ana gitu. Hati-hati. Sampai nggak bawa dia? Hah? Kenapa? Abu Muas. Nah, fadal Abu Muas. Nggak usah deh, mau dia. Kelihatan dari sini kok. Iya, biar nih. Biar baca aja. Nah, fadal. Suaranya kedengeran kan? Nah, fadal Abu Muas ikra wa tarjim. Nah. Thank you. enggak terlalu. Mati enggak? Enggak. Saya mau kamus bahasa Arab. Lafadzul Mujam Al-Arabiyyah. Digeser aja mejanya, Pak. Kamus bahasa Arabnya. Lafadzul Mujam ada lagi yang kau mau? Naam. Uridu kitaban Al-Qur'an Al-Qira'ati. Al-Qira'ati. Naam. Wa kitabul qawaid. Saya mau kitab qawaid. Bacaan. Naam. Dan buku. Naam, kitab qawaid. Kitab qawaid. Naam, gitu aja. Naam. Istamir. Ada kitab qiraati. Ini buku bacaannya. Naam. Dan ini kitab qawaidnya. Naam. Uridu daftaran wa qalaman. Saya juga mau buku tulis dan pulpen. Naam. Tafadhal. Daftaru wal qalam. Tafaddali daftara wal qalama. Wal qalama. Wal qalama. Naam. Nah, silakan ini buku tulisnya dan pena. Naam. Al Sayyidan Akbar. Ada lagi yang kau mau? La. Syukran. Terima kasih. Naam. Al-Qulubu Salatuna Riyala. Harganya 30 riyal. Naam, al-matlub di sini yang diminta harga, maksudnya harga yang diminta salasuna riyalan 30 riyal. Naam. 30 riyal. Maja nakul salasuna riyalan. Apa yang engkau katakan? Naam. Naam. Salasuna riyalan. Ya, 30 riyal. Naam. Naam, syukran barakallahu fiik Abu Muad. Man al-akhir? Man yuridu ayakra wa yutarjim? Naam, tafaddal. Naam, man yurid? Man? Naam, faddal. Albai, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Naam. At-talibu uridu mu'jaman min fadlik. Saya ingin kamus bisa dibantu. Naam. Albai'u ayya mu'jamin turid. Naam. Kamus apa yang kamu inginkan? Naam. At-talibu uridul mu'jamal arabia. Saya ingin kamus bahasa Arab. Naam. Al-ba'iu tafaddalil mu'jamal arabia. Silakan ini kitab bahasa Arab. Naam, ini al-mu'jam al-arabi tafaddalil mu'jam al-arabia, silakan ini dia kamus bahasa Arabnya. Naam. Silakan ini dia kamus bahasa Arab. Naam. Wa madza turidu aidan? Apa yang kamu inginkan lagi? Naam. At-talibu uridu kitabal qiraati wa kitabal qawaid. Saya ingin kitab bacaan dan kitab qawaid. Naam. Hadza kitabul qiraati wa hadza kitabul qawaid. Ini kitab bacaan dan ini kitab qawaid. Naam. Atau ibu uridu daftaron wa qalaman. Naam. saya ingin buku catatan dan pulpen. Naam. Alba tapat dolit daftaro wal kolama hal turidu tayan afor. Naam. Silakan, ini buku catatan dan pulpen. Naam. Apakah kamu inginkan sesuatu yang lain? Atau itu lah sukron? Tidak, terima kasih. Naam. Alba al matlubu salah sunarialan. Harganya 30 rial. Naam. Atau ibu maza takul salah sunarialan. Apa yang kamu katakan 30 rial? Naam. Alba ibu naam salah sunarialan. Iya, 30 rial. Atau ibu tafadol haji salah sunarialan. Silakan, ini 30 rial nih. Naam, syukran barakallahu fiik. Jadi maza takul salasuna rialan, kalau kayak kita apa gitu ya, jadi kayak ada nada kaget gitu seperti itu ya. Maza takul salasuna rialan, apa 30 rial gitu ya kan. Kemudian Al-Bai mengatakan naam salasuna rialan. Taib, kemudian mungkin dari akhwatnya kalau ada yang mau baca dan mau terjemahkan tafadhali ya. Naam, naam tafadhali, silakan ibu. Al-Bai'. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Apoli. Uridu mu'jaman min fadli. Saya ingin kamus. Bisa dibantu? Al-Bai'. Ayya mu'jamin turid? Kamus apa yang kamu inginkan? Apoli. Uridul Mu'jamal Arabiyah. Saya ingin kamus bahasa Arab. Al-Bai'. Tafadhalil Mu'jamal Arabiyah. Wa madha turid aidan? Silakan, ini kamus bahasa Arabnya. Dan apa yang kamu inginkan lagi? Naam. Al-Talib. Uridu kitab al-qira'ati wa kitab al-qawa'id. Naam. Saya ingin kitab qira'ah dan kitab qawa'id. Naam. Al-Bai'. Hada kitabul qira'ati wa hada kitabul qawa'id. Ini kitab qira'ah dan ini kitab qawa'id. Naam. Al-Talib. Uridu daftarun wa qalaman. Saya ingin tulis dan pena. Al-Bai'. Tafadhalil daftar wal qalama. Haturidu syai'an akhar? Ini buku tulis dan pena. Apakah kamu menginginkan sesuatu yang lain? Aqalib. La, syukur. Tidak, dan terima kasih. Al-Bai'. Al-Maklubu salatuna rialan. Naam. Semuanya 30 ya. Apoli. Mada takut? Salatuna rialan. Apa yang kamu katakan? 30 ya. Al-Bai'. Naam. Salatuna rialan. Ya, 30 ya. Apoli. Tafadhol. Hadihi salatuna rialan. Taib. Naam. Intahaina minal hiwar al-awwal ya. Mazilna indana waqt ya. Nastamir fi al-mufradat. Kita teruskan ke al-mufradat. Naam. Udah habis waktunya. Udah habis. Taib, karena waktunya sudah habis ya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan pekan depan ya, insyaallah setiap hari Selasa ba'da Isya. Kemungkinan untuk pertemuan selanjutnya waktunya mungkin agak kita undur lagi karena Isya sekarang ternyata selesai sholat Isya itu jam 7.30 gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin nanti kita omongin lagi lah seperti itu ya. Jadi minta maaf jika ada yang kurang ya di pertemuan perdana ini. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan, dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup ya pertemuan kita ini dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadaniyallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.